wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-babul hadi ashar al-ijaratu wa fihi masail. Berkata al-muallif bab yang ke-11 yang membahas tentang al-ijarah, sewa menyewa. Wa fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Permasalahan yang akan dibahas pertama yang menyebutkan tentang definisi pengertian dari al-ijarah, juga dalil disyariatkannya al-ijarah. Awalan makna al-ijarah wa ta'rifuha, makna dari al-ijarah. Lughatan, secara bahasa, ijarah itu mushtaqah minal ajri, pecahan kata dari al-ajr. Wahuwa al-iwad, yaitu al-iwad, iwad atau muqabil, upah. Ini secara bahasa. Wa minhu tasmiyatus thawabi ajran. Dari sini, dari definisi ini, disebutlah as-thawab, pahala, dengan ajr. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran tentang kaum mukminin yang beramal dengan amalan salih. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lahum ajruhum inda rabbihim, pahala mereka untuk mereka di sisi Rabb mereka. Allah menyediakan pahala untuk mereka atas amal salih yang mereka lakukan. Dari sini disebut dengan disebutlah pahala itu dengan al-ajr, secara bahasa upah dari suatu pekerjaan atau iwad, ganti dari sebuah pekerjaan. Wa syar'an, ataupun definisi pengertiannya secara syar'i adalah aqdun 'ala manfa'atin mubahatin ma'lumatin tu'khadhu syai'an fa syai'a muddatan ma'lumatan min 'ainin ma'lumatin aw mawsufatin fi dhimmah aw 'ala 'amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum. Ini pengertiannya secara syar'i, yaitu aqdun, sebuah akad, sebuah transaksi, ala manfaatin, untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan, mubahatin, yang mubah. Kemanfaatannya itu mubah. Kalau kemanfaatannya itu haram, maka enggak boleh menyewa sesuatu yang haram. Ma'lumatin, dan diketahui, entah itu batasannya, waktunya, atau jenis dari kemanfaatan yang akan diambil tadi, harus benar-benar jelas diketahui. Tu'khadhu syai'an fa syai'a, yang diambil kemanfaatannya tersebut atau upah yang akan diserahkan dalam sewa menyewa tersebut, sedikit demi sedikit. Dari sini kita mengetahui perbedaan jual beli, al-bay' dengan al-ijarah, ada perbedaannya. Sama-sama melakukan akad transaksi, namun ada perbedaannya. Kalau di sini al-ijarah 'aqdun 'ala manfa'atin mubahatin. Ijarah, sewa menyewa, itu adalah sebuah transaksi untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan yang mubah. Adapun al-bay' aqdun 'ala 'ainin mubahatin, sebuah transaksi untuk mendapatkan suatu benda. Ini bendanya yang didapatkan kalau jual beli, bendanya yang akan dimiliki. Kalau ijarah, kemanfaatannya yang dimiliki. Misal contohnya, beli rumah, si A membeli rumah si B. dengan semata terjadi dan sah akad, terjadi akad dan sah, maka rumah itu pindah kepemilikannya. Yang tadinya milik si B sekarang menjadi milik si A. Atau sebahagian ulama menyatakan mubadalatu mal bimal ala ainin mubahatin. Terjadinya perpindahan, mubadalah, pertukaran suatu harta dengan harta pula. Jadi zatnya yang dimiliki. Si fulan A membeli rumah si fulan B. Si A membeli rumah si B. Setelah terjadi akad, transaksi tadi sudah sah akadnya, maka secara otomatis berpindah kepemilikan. Walau mungkin pembayarannya secara tempo bisa jadi, tetapi sekarang akadnya sudah terjadi, terlaksana. Maka rumah itu yang tadinya milik si B sekarang pindah zatnya, pindah ain bendanya, kepemilikan itu kepada si A. Ini kalau jual beli. Sedangkan kalau ijarah, status kepemilikan rumah itu tetap menjadi milik si B. Lo si A kan mengeluarkan uang. Iya, si A mengeluarkan uang untuk mendapatkan kemanfaatan dari rumah tersebut dengan tempo waktu yang diketahui, dengan nilai iwat biaya sewa tadi yang diketahui juga. Adapun status rumah tetap milik si B. Si A hanya memanfaatkan saja, mengambil kemanfaatannya, menempati rumah itu, tinggal di sana, berdiam di sana, beraktivitas di sana. Begitu waktunya telah berakhir, kesepakatan akad dari ijarah tersebut telah berakhir, maka si A harus keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan kembali kepada si B sebagai pemiliknya. Ini ijarah. Kalau akdun, kalau bai', jual beli tadi, maka selama-lamanya. Setelah terjadi akad, maka barang itu berpindah menjadi milik tuannya yang baru selama-lamanya. Tu'khadhu syai'an fa syai'a, di mana upah tersebut diambil sedikit demi sedikit. Ini apabila sewa menyewa ini dalam jangka waktu yang panjang dan pembayarannya bulanan. Seperti misalnya nyewa rumah, berapa lama antum nyewa rumah ini? Setahun. Per bulannya berapa? 1 juta. Ya sudah. Tu'khadhu syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit diambil. Kalau 12 juta dalam 1 tahun tadi, diambil sedikit-sedikit. 1 bulan 1 juta. Bulan depan 1 juta lagi. Bulan depan 1 juta lagi. Sampai habis 12 juta. Habis selesai waktu 12 bulan atau 1 tahun. Ini kalau tempo waktunya panjang dan pembayarannya secara bertahap. Ada di sana jenis sewa menyewa yang sistem pembayarannya bukan sedikit demi sedikit, bukan bulanan, tetapi duf'atan wahidah, langsung sekali bayar. Apa contohnya? Nyewa mobil, nyarter kalau bahasa kita. Saya ingin ke Lampung dari Karangmakmur. Berapa hari? 5 hari. Perharinya berapa? Kalkulasi. Sang sopir tadi, sang pemilik mobil tadi kalkulasi, untuk minyak sekian, untuk mobil sekian, untuk sopir sekian, berarti ketemunya 1 hari 500 ribu. Nah, dia ambil 5 hari. Berarti duf'ah wahidah. Sudah, ini uangnya. Terserah apakah langsung dibayar di depan sesuai kesepakatan, atau separuh dulu, nanti ketika sudah balik lagi ke sini dilunasi, atau ketika sampai di tujuan langsung diserahkan. Duf'ah wahidah, langsung diserahkan. Tidak saya cicil ya, berangkat saya ke Lampung ini saya cicil selama setahun. Yang 2 juta setengah tadi, 500 ribu kali 5 hari, saya cicil selama setahun. Urufnya tidak seperti ini, tetapi duf'ah wahidah, langsung dibayar. Maka kalau yang seperti ini, ya harus langsung dibayar, diserahkan uang tersebut atau iwat tersebut kepada sang pemilik mobil. Ini masuk dalam akad al-ijarah, transaksi sewa-menyewa, nyarter mobil, nyarter motor, ataupun yang semisal dengan ini. Muddatan ma'lumatan, dalam tempo waktu yang diketahui. Waktunya harus jelas. berapa lama dia ingin menyewa motor tadi, mobil tadi, rumah tadi, atau lahan. Ada lahan kosong disewa untuk pertanian. Ini sama maksudnya dalam bab al-ijarah. Waktunya harus diketahui dengan jelas. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sehari, lima hari, sepuluh hari, harus diketahui dengan jelas. Min ainin ma'lumatin au mausufatin fi dhimmah. Min ainin, dari benda. Ma'lumatin, yang diketahui. Apa yang disewa? Rumah. Apa yang disewa? Yang dicharter? Mobil. Apalagi yang disewa? Lahan pertanian. Apalagi yang disewa? Kebun yang disewa. Boleh nyewa kebun, nyewa tanah kosong digunakan untuk pertanian, bercocok tanam, boleh. Au mausufatin fi dhimma, atau sesuatu yang mausufah, yang akan didapatkan nanti, yang itu merupakan tanggungan, sebagai tanggung jawab dari orang yang akan menyewakan, yang harus dia penuhi ketika telah terjadi akad, telah terlaksana akadnya tadi. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum, atau pekerjaan. Au ala amalin, sewa menyewa tadi, upah itu atas suatu pekerjaan ma'lum, yang diketahui bi'iwadin ma'lum, dengan upah bayaran yang diketahui pula. Misal seseorang ingin menyewa tenaga orang lain, mempekerjakan orang lain. Ini maksudnya dalam bab al-ijarah, bukan jual beli. Tetapi maksudnya adalah babul ijarah. Misal si fulan ditawari, mau enggak kerja upahan? Apa itu? Ngarit, cari rumput. Satu hari takarannya sekian, upahnya sekian. Oh ya sudah, siap. Yang satu lagi, mau enggak kerja upahan? Bangun rumah. Kalau tukang sekian, kernet sekian upahannya. Iya, mau. Terjadi akad transaksi. Ini ijarah ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum. Jenis pekerjaannya diketahui. Kalau seandainya dia yang disewa tadi adalah al-ain, ainu al-manfa'ah, rumah yang disewa atau lahan yang disewa, waktu sewanya juga harus diketahui. Kemudian yang ketiga yang harus diketahui adalah upahnya, harus disepakati. Karena kalau salah satu dari tiga hal ini tidak diketahui, maka akan menimbulkan percekcokan, perselisihan. Mau enggak kerja upahan? Ngapain nebas di kebun saya? Ya sudah, berapa upahnya? Alah gampanglah, sama teman sendiri aja kok. Tidak disebutkan berapa nominalnya. Ketika ditanya berapa upahannya, berapa mau bayar kami nebas, gampanglah sudah, yang penting kerja dulu. Apakah boleh yang seperti ini? Enggak boleh, harus dipertegas terlebih dahulu. Atau nyarter mobil, berapa biayanya ke sana? Sudah gampang, yang penting kita berangkat pulang dengan selamat, urusan bayar membayar nanti belakangan. Jangan, usahakan harus dengan nominal yang jelas, waktu yang jelas. Atau dari si penyewa, bisa gak ngantar saya ingin pulang kampung ke Pekanbaru, ke Medan, ke sana, berapa hari? Secepatnya lah, begitu selesai urusan, selesai urusan langsung kita balik. Ini mudah ghairu ma'lumah, karena belum diketahui, sehingga yang memiliki kendaraan tadi juga tidak bisa menentukan berapa lama kira-kira. Ternyata di sana yang tadi harapannya mungkin pulang pergi seminggu sudah sampai lagi, sekarang tergantung di sana setengah bulan, belum ada kepastian. Ini akan menjadi perselisihan, sehingga kalau seandainya terjadi sewa menyewa, waktunya harus jelas. Kalau seandainya itu pekerjaan, pekerjaannya harus jelas, dan upahnya juga harus diperjelas. Tsanian adillatu masyru'iyyatiha, yang kedua dalil disyariatkannya al-ijarah. Qala wa dalilu masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala, dalil disyariatkannya al-ijarah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, dan apabila mereka para wanita menyusui anak-anak kalian, Fa in arda'na, mereka para wanita menyusui anak-anak kalian, lakum, anak-anak kalian. Fa'atuhunna, maka berikan kepada mereka ujurahunna, upah dari mereka menyusui anak-anak kalian. Wa qawluhu jalla sya'nuh, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalat ihdahunna ya abati sta'jirhu inna khaira man sta'jartal qawiyul amin. Berkata salah satu dari mereka berdua, dari kedua wanita tersebut, berkata, ya abati sta'jirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah dia dengan memberikan upah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau upah untuk bekerja adalah al-qawi, yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian dalam pekerjaan tersebut yang akan dilakukannya. Al-amin dan amanah, memiliki sifat amanah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Dua ayat ini menyebutkan tentang al-ijarah, adanya akad, kesepakatan, transaksi sewa-menyewa atau upahan. Qala wa katsabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari sunnah. Tadi di atas dua ayat dalil yang menyebutkan tentang disyariatkannya al-ijarah, sekarang dalil dari sunnah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin istajara rajulan min Bani Dail hadiyan khiritan. Dan sungguh telah sabit riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau, demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, istajara, keduanya memberi upah atau menyewa, rajulan min Bani Dail, seorang dari Bani Dail, hadian, sebagai pemberi petunjuk, petunjuk jalan. Khiritan, yang memang ahli, mahir, tahu seluk beluk tentang jalan yang akan dilewati. Ini ketika terjadi hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan atau diizinkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, dan akan melewati jalan yang tidak biasa dilalui. Kalau seandainya jalan yang biasa dilalui, Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan mudah untuk mengikuti jalan umum. Tetapi karena ingin menghindari kejaran musyrikin, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan hijrah tersebut, sehingga menempuh jalan yang lain, jalan yang tidak biasa dilalui, dan tentu itu butuh petunjuk jalan. Maka Nabi menyewa, demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyewa seseorang dari Bani Dail, diberi bayaran upah. Qala wa ja'a al-wa'idu liman lam yuwafil ajira ujratahu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah ta'ala thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah, wa dhakara minhum rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Dan datang ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang mempekerjakan seseorang dan tidak memberikan bayaran dari pekerjaan tersebut, tidak memberikan upahnya atau ditunda-tunda pemberian upahnya hingga orang itu benar-benar sangat membutuhkan. Sebagaimana dari dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hadis al-Qudsi, ana thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, ada tiga golongan manusia yang aku akan menjadi orang yang berselisih dengan mereka, menjadi lawan bagi mereka, kata Allah azza wa jal. Zakara minhum, dan disebutkan satu golongan, rajulun istajara ajiran, seseorang yang mempekerjakan orang lain, seseorang yang memberikan upahan kepada orang lain. Fastawfa minhu, orang itu telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, orang itu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan akad, dengan transaksi yang disepakati. walam yu'tihi ajrahu, akan tetapi orang itu tidak memberikan upahnya, atau mungkin ditunda-tunda, sama sekali tidak diberikan atau ditunda. Dia sudah datang, afwan ana minta bayaran karena kebutuhannya, enggak nanti, enggak bisa sekarang, saya masih sibuk, atau apalah alasannya, sehingga orang itu benar-benar sangat membutuhkan. Kecuali kalau terjadi kesepakatan sebelumnya, upahannya, bayarannya mingguan, sebelum seminggu orang itu sudah datang minta. Maka yang seperti ini, jika yang mempekerjakannya, membayarnya itu sangat baik, memberikan hak orang tersebut. Adapun kalau seandainya tidak, dia berdasar pada kesepakatan tadi, juga boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Atau upahnya bulanan, dia bekerja upahnya bulanan, kesepakatan, sepakat mereka bahwa upahnya bulanan, setengah bulan baru berjalan pekerjanya sudah datang minta. Kalau seandainya tuan yang memiliki pekerjaan tersebut memberikannya, itu merupakan suatu kebaikan darinya dan itu sangat dianjurkan. Adapun kalau dia menahan dan sesuai dengan kesepakatan, mengingatkan tadi sesuai dengan kesepakatan, entah juga karena dia sibuk atau ada urusan yang lain, maka al-muslimuna ala syurutihim. Qala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul ajira ajrahu qabla an yajufa 'araquhu. Dan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada para pekerja itu upah mereka sebelum kering keringatnya. Ini sangat dianjurkan. Dia bekerja harian, kemudian begitu selesai langsung diberi upahnya. Ini upahnya hariannya. Ini sunnah. Atau kalaupun seandainya dia ingin sesuai dengan kesepakatan, maka berjalan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upahnya mingguan. Dia bekerja hari ini, tentu keringatnya sudah kering karena seminggu yang akan datang dia baru akan mendapatkan upahnya. Adapun ketika belum terjadi kesepakatan kapan akan diberikan upahnya, maka boleh pekerja tadi meminta selesai hari itu bekerja langsung datang kepada tuannya, afwan ana minta upah ana hari ini. Belum ada kesepakatan sebelumnya, maka yang mempekerjakannya dituntut untuk memberikannya. Tidak bisa dia menyatakan, enggak, besok saja sekalian, ana hari ini enggak ingin memberikannya. Maka yang seperti ini masuk dalam ancaman tadi. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya kapan dia akan memberikan upah tersebut. Maka kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, kembali kepada urf, kepada kebiasaan. Di sana kebiasaannya orang bekerja harian, langsung minta hari itu karena kondisi ekonomi, kebutuhan yang sangat mendesak. Akan tetapi jika ada kesepakatan nanti sampai selesai kerjanya 4 hari, 5 hari, atau mingguan, atau bulanan bahkan, maka ini berjalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Allahu a'lam bissawab. Adapun syurutul ijarah, insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.